Ratu seksinya Indonesia, ada Ramayana, ada Gempar, Lala, Widi, Nu, Palapa. Sore Gempar. Warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu artis idolanya Indonesia yang malam hari ini memang sengaja dihadirkan spesial untuk panjenengan semuanya. 9 production Slim Audio ada Lala Widi Nu Permata. Thank you. Seperti yang lain, beda mesti pernah tak sanggup membeli. Si pusing kepala. wis wayahe wayahe jadi karo Pak Bupati proyek iki kudu tak mari. Oh Mas Mas sing sabar benci aku nek tulu abang pulang yang penting kamu siap ya. Yeah. tipu aku. Sudah apa belum? Belum apa sudah? Ya sudah.